كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إخوتي في الدين رحمه ورحمكم الله، sebagai kelanjutan dari pembahasan tadi, kita akan menyampaikan beberapa bentuk cerita dan kisah dari para ulama kita yang terdahulu, as-salafus saleh, yang terkait dengan kecintaan mereka kepada Al-Quran sebagai sumber kekuatan terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syiar Alami Nubala, beliau mengatakan, wa idza arafta an tashur bi halawati al-Qur'an fa ilaika wasfat as-salam al-khawas. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau engkau ingin merasakan manis dan lezatnya membaca Al-Qur'an, mari kita simak bersama cerita tentang Salam al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Jadi Salam al-Khawas rahimahullahu ta'ala memberikan tips kepada kita semua agar mampu merasakan manis dan lezatnya membaca Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, qultu li nafsi ya nafsu اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة. Kata beliau rahimahullah, saya berkata kepada diriku sendiri, wahai jiwaku, bacalah Al-Quran seakan-akan engkau mendengar secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dengan ayat tersebut. Faja'atil halawah, maka pasti engkau akan merasakan lezat dan manisnya membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bukan aneh, tapi kita membaca Al-Quran seakan-akan kita langsung mendengarkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat-ayat tersebut. Ketika berfirman dengan ayat-ayat tersebut, kita baca dengan bacaan yang benar, tajwid yang baik, kita renungkan dan kita resapi makna dan kandungan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Dan waktu yang paling terbaik untuk mendapatkan kenikmatan yang paling puncak ketika membaca Al-Quran adalah di pertengahan malam. Di pertengahan malam, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya ra'aitu Ahmad Ibn Abil Hawari inda Nabi Antarsus. Jadi kami, kata beliau rahimahullah Muhammad bin Auf, kami pernah melihat Ahmad bin Abil Hawari tinggal di negeri kami yang bernama Antarsus. Ini sebuah negeri di perbatasan Eropa. Falamma qala al-'asama taqala yusalli. Setelah beliau selesai salat Isya, setelah beliau selesai salat Isya, berzikir sesaat salat sunnah, maka Ahmad bin Abil Hawari bangkit untuk salat malam. Karena salat malam itu kan dimulai dari waktu salat Isya sampai dengan subuh. Nah, selesai salat Isya, Ahmad bin Abil Hawari ini bangkit berdiri salat malam. Fastaftaha bi alhamdulillah. Maka beliau mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin sampai pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan untuk mampu melaksanakan ibadah. Fatuftul haqiqa kullahu thumma raja'tu. Saya tinggalkan masjid. Jadi ketika itu kan di perbatasan, di zaman-zaman itu ada namanya At-Tughur Ribat. Jadi sebuah daerah benteng pertahanan, benteng paling yang ada di garis terdepan. Dan setiap masing-masing benteng itu ada masjidnya tersendiri. Nah, Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari salat di situ, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Muhammad temannya, saya tinggalkan Ahmad untuk keliling benteng jaga malam. Tsumma raja'tu. Lalu saya kembali ke masjid, fa idza huwa la yujawizuha. Sudah keliling benteng, tembok besar untuk ronda dan jaga malam. Kembali lagi di masjid, tetapi ternyata Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari masih berhenti pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya diulang-ulang terus ternyata. Paham ya? Jadi beliau tinggalkan Imam Ahmad dalam keadaan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keliling benteng cukup lama, kembali lagi masih ayat itu yang dibaca. Tsumma nimtu wa marartu fis sahar. Akhirnya saya tidur. Di waktu sahur saya bangun melewati Al-Imam Ahmad yang masih berdiri membaca. Apa yang dibaca? Masih ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falam yazal yuraddiduha ila subuh. Ayat ini diulang-ulang terus oleh Imam Ahmad bin Abil Hawari sampai datangnya salat subuh. Jadi berdiri dari awal malam hingga akhir itu cuma ayat itu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dirunungi mananya terus dari satu. Karena makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti dan hakikat dari kehidupan manusia di dunia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya kitab tebal hanya untuk mensyarah, menjelaskan firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat jadi sebuah kitab tebal sekali. Di dalam ayat inilah sesungguhnya inti dari hakikat kehidupan manusia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan ibadah itu artinya maha luas bentuk-bentuknya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, minta dibantu. Artinya ada keterikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ini terus diingat. Nah, barakallahu fikum. Dan yang seperti ini, khotibuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah satu hal yang bisa dikatakan telah hilang dari kehidupan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan dan kondisi para ulama kita as-salafus saleh, sehingga Allah berikan kemuliaan untuk mereka. Jadi kalau kita ingin menjadi semulia pemuda di zaman mulia, semulia pemuda di zaman mulia, kita contoh mereka-mereka yang seperti ini. Kita contoh mereka-mereka yang seperti ini. Nah, disebutkan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dari Abu Mulaika. Abu Mulaika itu seorang ulama dari kalangan tabi'in, murid sahabat. Kata Abu Mulaika, sahibtu Ibnu Abbas min Makkah ila al-Madinah fakana yusalli rak'atain. Saya pernah menemani perjalanan Ibnu Abbas dari Mekah ke kota Madinah. Dan beliau selalu menjamak salat zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Fa idza nazala qama syatral lain. Kalau beristirahat di tengah jalan, beliau bangkit untuk salat malam. Syatral lain, separuh malam digunakan untuk salat. Wa yuqtilul Qur'ana harfan harfan. Dan beliau membaca Al-Quran dengan tertil, satu kalimat demi satu kalimat. Tidak dibaca cepat, tapi satu kalimat dibaca dengan meresapi, menghayati makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Wa yaqturu fi dzalika minan nasyij wan nahij. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam setiap kali melaksanakan salat malam itu selalu menangis, terseduh-seduh, terisak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa para ulama kita sampai pada tingkatan yang seperti ini? Karena mereka ketika membaca Al-Quran benar-benar merasakan kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya bukan main. Nikmatnya bukan main. Ada satu Coba bedakan dengan orang yang mencari kepuasan dengan bermain gitar, bermain musik, lagu ini, lagu itu, tidak menawarkan, justru menambah dahaga saja. Tapi kalau membaca Al-Quran benar-benar sebagai penawar segala macam dahaga. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Masruq diriwayatkan, qala li rajul min ahli Makkah hadza maqamu akhi Tamim ad-Dari. Kata Masruq, ada orang dari kota Mekah datang menemui saya menjelaskan tempat ini adalah tempat yang biasa dipilih oleh saudaramu yaitu Tamim ad-Dari, seorang sahabat, untuk salat malam. Tempat ini yang biasa digunakan untuk salat malam. Kata orang itu, shalla lailatan hatta asbah au kada yaqra ayatan yuraddiduha wa yabki. Pernah satu malam Tamim ad-Dari salat malam sampai subuh atau mendekati waktu salat subuh. Ternyata beliau hanya mengulang-ulang satu ayat dan beliau menangis. Yaitu dalam surat Al-Jaziyah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasiballadzina tarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat." Apakah orang-orang yang berbuat buruk menyangka kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Beda. Artinya ayat ini benar-benar mengena di hati Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Artinya betapa banyak dosa, kekurangan, kesalahan yang kita lakukan selama ini, tapi kita jarang bertobat, istighfar, tidak ada tekad dan niat dari kita untuk merubah diri. Ketika sampai pada ayat ini, apakah orang yang berbuat buruk itu menyangka akan disamakan dengan orang yang beramal saleh dan berbuat baik? Tidak mungkin sama. Orang yang beramal saleh dan beriman akan diberikan pahala, kenikmatan, kebahagiaan, sementara orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan ketimpang siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau merenungkan ayat ini, saya berada di golongan mana? Apakah saya termasuk orang yang berbuat baik ataukah orang berbuat buruk? Tidak ada kepastian karena masing-masing kita tidak mengerti apa yang akan kita alami nanti dari akhir. Kemudian dari Al-Fudail bin Riyad rahimahullah taala, kata Ibrahim Ibn al-Ash'ad, murid dan teman baik Al-Fudail bin Iyad, ma ra'aitu ahadan kana Allah fi sadrihi a'zam min Al-Fudail. Kata Ibrahim, saya tidak menjumpai satu orang yang lebih besar pengagungannya kepada Allah dibandingkan Fudail. Jadi orang yang pernah saya lihat betul-betul mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah Fudail. Kana idza dzakara Allah atau dzikra indahu atau sami al-Qur'an dhahara bihi min al-khawf wal hazan. Fudail bin Iyad, kalau ingat Allah atau nama Allah disebut oleh orang lain di sisinya atau beliau sekedar mendengar Al-Qur'an, sudah terlihat di raut wajah beliau rasa takut dan rasa sedih. Wa fadat 'anahu, kedua matanya mencucurkan air mata. Wa bada, menangis. Hatta yarhamahu man yahduruh, sampai-sampai orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya merasa kasihan. Dan wajar apabila beliau bersikap yang seperti ini. Dahulunya beliau adalah seorang perampok besar. Al-Fudail bin Iyad adalah seorang perampok besar, terkenal. Nah, kejahatannya, ceritanya yang malang melintang di dunia kejahatan, bukan di dunia kangau, dunia persilatan, dunia kejahatan, betul-betul hitam. Betul-betul itu Al-Fudail bin Iyad, dari kecil sampai umur 30 tahun itu cuma perbuatan jahat saja ini, mencuri, merampok, membunuh, mencuri, merampok, membunuh. Sampai pada suatu malam ketika Al-Fudail bin Iyad hendak menyergap sebuah rombongan di sebuah tepi hutan, maka Al-Fudail bin Iyad mendengarkan percakapan di antara mereka, rombongan itu, kita lanjutkan lewati hutan ini, jangan, di hutan ini ada penjahat kelas berat namanya Fudail bin Iyad, bahaya, kita harus menginap di tempat lain, jangan beranikan diri masuk hutan. Al-Fudail bin Iyad baru teringat, sampai sebegian ini orang takut sama saya, kok orang takut sama saya seperti ini? Sudah, mereka berhenti. Saya itu Al-Fudail bin Iyad pun pergi. Nah, melompati sebuah pagar rumah, baru saja mau turun, sudah sampai di tembok yang paling tinggi, mau turun, terdengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca seorang wanita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Artinya mau kapan lagi? Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman hati mereka khusyuk dan tunduk kepada Allah? Apakah belum tiba saatnya untuk bertaubat? Masih menunggu-nunggu dan menunda. Masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad, menangis Fudail bin Iyad. Akhirnya dia menyatakan taubat dan meninggalkan pekerjaan jahatnya, meninggalkan kampung dan negerinya, berangkat ke Masjidil Haram di Mekah, menyatakan taubat, belajar hadis, belajar Al-Quran, menjadi ulama besar. Dan tidak pernah meninggalkan kota Mekah, karena disitulah sebagai bentuk taubat Al-Fudail bin Iyad mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau ingat Allah, mendengar Al-Quran, langsung sedih, khawatir dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya tidak diampuni Allah, khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala akan menuntut atas kezaliman-kezaliman yang dia perbuat, khawatir apabila orang-orang yang telah dizalimi ketika beliau masih menjadi penjahat akan menuntut di hari kiamat kepada Fudail bin Iyad, khawatir, menangis. Naam, barakallahu fikum. Sampai-sampai kata Ibrahim, kunna iza kharajna ma'ahu fi janazatin la yazalu ya'ir wa yudhakir wa yabki ka'annahu muwaddi ashabah. Kami kalau menemani Al-Fudail bin Iyad mengiringi jenazah, Fudail bin Iyad selalu memberikan nasihat, memberikan nasihat, sampai kadang-kadang beliau menangis seakan-akan beliau itu akan berpisah dengan teman-temannya. Zahimun ilal akhirah, nasihat yang beliau sampaikan itu seakan-akan tanda beliau akan meninggal dunia. Hatta yablughal maqabir, sampai tiba di pemakaman kuburan. Fayajlis makanahu bainal mauta minal huzni wal buka hatta yakum kewaka'annahu raja'a minal akhirah yukhbiru anha. Jadi dari rumah atau masjid mengiringi jenazah selalu memberikan nasihat, takut kalian kepada kematian, kalian akan begini-begini, sampai di kuburan. Sampai di kuburan berhenti duduk, sampai selesai pemakaman, ketika berdiri tambah lagi raut wajahnya semakin bersedih terlihat, menangis lagi. Sampai-sampai kata Ibrahim, seakan-akan Al-Fudail bin Iyad baru saja datang dari neraka, baru saja datang dari negeri akhirat, kampung akhirat, karena yang seperti ini. Naam, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain tentang keadaan salafus saleh, para ulama kita. Dari Ali Al-Madini, kunna inda Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Faqara'a rajulun surat Al-Dukhan. Fasa'iqa Yahya wa bushiya 'alayhi. Kata Ali Al-Madini, kami pernah menemani Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam satu pertemuan. Di dalam pertemuan itu ada orang membaca surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Surat Ad-Dukhan. Ketika sampai pada ayat-ayat tentang kedahsyatan hari kiamat, Yahya bin Sa'id Al-Qattan jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Karena mendengar rasa takutnya. Orang kalau sudah takut kan bisa pingsan gak? Bisa pingsan gak orang lain? Ini benar-benar terjadi. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau jatuh pingsan. Dan kejadian seperti ini pun pernah dialami oleh Abdullah bin Wahab, murid dari Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Nah, kata Ahmad bin Sa'id Al-Hamadani, daqala Ibn Wahab Al-Hammam fasami aqari'an yaqra'u wa idhiyata hajjuna binna. Ibn Wahab pernah masuk ke dalam sebuah kamar mandi, dari luar terdengar orang membaca ayat wa idhiyata hajjuna binna. Dan ingatlah ketika orang-orang yang ada di dalam neraka itu nanti saling berdebat antara yang mengajarkan keburukan dengan orang yang mengikuti keburukan. Masing-masing debat, kamu yang salah ngajak kami berbuat jahat, kamu juga salah, ngapain ikut saya berbuat jahat. Ini ya tahajjuna finna. Ketika sampai dalam ayat ini beliau menangis sampai jatuh pingsan. Berpikir, saya termasuk yang di mana? Apakah nanti saya termasuk orang yang akan berdebat dalam neraka padahal sudah masuk di dalam neraka? Fa husya alaihi, sampai akhirnya beliau pun jatuh pingsan. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, mata Aliyu ibn al-Fudail bin Iyad qabla abihi bimuddatin min ayatin sami'aha tuqra fahushiya alaihi wa tuwfiya fil hal. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Ali bin Fudail bin Iyad meninggal dunia sebelum ayahnya. Disebabkan beliau mendengar satu ayat dibacakan tentang keadaan neraka dan hari kiamat nanti. Beliau jatuh pingsan yang membawanya kepada kematian. Dengar satu ayat. Saking takutnya jatuh pingsan meninggal dunia. Ayat apa yang dimaksud? Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa ayat itu adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 27. Al-An'am ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara id wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdzib bi ayati rabbina." Yaitu ayat dalam surat Al-An'am ayat 27. Seandainya engkau ikut menyaksikan, kata Allah, ketika orang-orang itu diberhentikan di hadapan neraka, bagaimana keadaan mereka? Mereka akan mengatakan, ya laitana nuraddu, duhai seandainya kami ini dikembalikan lagi ke dunia. Kami ingin beramal saleh, melihat keadaan neraka seperti itu. Masing-masing hanya berhayal, berangan-angan, ya Allah, kalau bisa kami dikembalikan ke dunia, kembalikan kami. Tetapi tidak ada lagi penyesalan pada hari itu. Tidak berfungsi penyesalan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Yang ada hanyalah neraka yang ada di hadapannya. Kemudian dalam Siyar Alam Nubala Al-Imam Az-Zahabi juga menceritakan bahwasanya anna awwala man qara'a bil Basrah bi tahzin Shalih Al-Murri Az-Zaid Al-Khashi wa idh ahli Al-Basrah. Orang yang pertama kali membaca Al-Qur'an dengan nada sedih di kota Basrah bernama Shalih Al-Murri. Fakana hasan as-sawt. Shalih Al-Murri ini suaranya bagus. Kalau kita bilangnya renyah gitu. Suaranya itu hidup. Wal ghalibu alaihi al-qira'atu bi tahzin, dan beliau sering membaca dalam keadaan sedih. Sampai-sampai dikatakan mata jama'atun sami'u qira'atahu. Ada beberapa orang itu meninggal dunia yang menjadi makmumnya. Beberapa orang meninggal dunia karena mendengar bacaannya. Bacaannya bagus, bacaannya baik. Ketika membaca ayat-ayat tentang siksa neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Na'am ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini para ulama kita. Para ulama kita. Sehingga kita tinggal bertanya kepada masing-masing kita, apakah kita ingin menjadi orang yang semulia pemuda di zaman mulia dulu, ataukah ini hanya sekedar angan-angan saja, hanya sekedar keinginan belaka tanpa ada bukti nyata, tanpa ada nambarakulofikum usaha yang jelas, atau cuma ingin bermain-main saja semulia pemuda di zaman mulia. Kita lihat para sahabat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan inna lanaqra'uhu fi samani layalin, kami mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 8 hari. 8 hari sekali khatam. Wa kana Tamim ad-Dari sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Tamim ad-Dari sahabat Nabi mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 7 hari. Sekali dalam 7 hari. Nah, demikian juga para ulama dari kalangan tabi'in. Karangan para ulama dari tabi'in seperti Muhayrin rahimahullah. Kana jaddi yakhtim fi kulli jum'atin wa rubbama faraqna lahu falam yanam 'alayhi. Jadi Muhayrin itu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 pekan sekali. Kata cucu-cucunya, kadang-kadang kami menyiapkan tempat tidur, ternyata beliau tidak tidur menggunakannya, tidak menggunakan tempat tidur tersebut. Ini para ulama. Karena Abu Ishaq yaqra' al-Qur'an fi kulli salatin. Abu Ishaq itu mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 3 hari. 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Al-Qanah bin Qais, murid dari Abdullah bin Mas'ud, itu yaqra' al-Qur'ana fi khamsin, mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak sekali dalam 5 hari. Al-Fuqaha as-Sab'ah, Urwah bin Zubair itu membaca Al-Quran 1/4 setiap hari itu dengan membaca. Jadi 1/4 Al-Quran itu dibaca. Wa yakumu bihi lain, pada malam harinya dibaca tapi tidak menggunakan Al-Quran. Jadi siangnya membaca perempat Al-Quran. Berarti berapa juz itu? 7,5. Jadi siang itu baca 7,5, malamnya dipakai untuk sholat malam. Dan kata Az-Zahabi rahimahullah, "Fama tarakahu illa lailatan kuti'at rijluhu." Dan ini tidak pernah absen, tidak pernah ditinggalkan oleh Urwah bin Zubair kecuali pada malam ketika kakinya dipotong. Ketika kakinya dipotong baru ditinggalkan karena ada uzur. Wa kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Wa idza ja'a Ramadan khatama fi kulli thalathin fa idza ja'a al-'ashr khatama kulla lailatin. Qatadah, salah seorang tabi'in, mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 7 hari. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, setiap 3 hari sekali beliau khatamkan Al-Qur'an. Masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malam khatam Al-Qur'an. Setiap malam khatam Al-Qur'an. Kalau kita ya enggak lah. Selesai tarawih ya ngobrol-ngobrol dulu, jalan-jalan, persiapan mercon. Persiapan mercon. Itu baca satu juz itu pun harus 10 orang itu. Gantian, kamu dulu satu halaman. Baru satu halaman itu sudah matanya berair, sudah capek. Kalau beliau satu malam satu kali, itu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, dan masih banyak yang lain, Abu Bakar bin Ayyash, Abdullah bin Idris, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengkhatamkan Al-Quran. Yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmah. Pada siang hari di bulan Ramadan beliau khatam sekali, siang harinya aja loh. Dari subuh sampai maghrib, baik buka puasa, itu khatam sekali. Wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathil layalin bi khatmah. Kalau malam harinya saat 3 malam sekali itu khatam Al-Qur'an. Itu dibaca untuk salat, bukan dibaca menggunakan Al-Qur'an seperti ini. Sehingga ikhwatifidin barakallahu fikum, para ulama yang seperti ini dimuliakan Allah. Tidak ada yang berani melawan mereka, dari syaitannya, dari orang-orang kafir yang berbentuk manusia, tidak ada yang berani. Mereka segan semua. Disebutkan dari Abbas Ad-Duri, sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul, saya pernah mendengar Yahya bin Ma'in bercerita, kuntu idza dakhaltu manzili billail qara'tu ayatal kursi 'ala dari wa iyali 5 marrat. Kata Yahya bin Ma'in, kebiasaan saya kalau masuk rumah, saya membacakan ayat kursi di dalam rumah dan untuk keluargaku sebanyak 5 kali. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, 5 kali berulang-ulang. Sabaina ana aqra idza syai'un yukallimuni, ketika suatu malam pernah saya baca ayat kursi, tiba-tiba saya dengar ada suara di telinga. Ada suara di telinga. Ngomong, "Kam taqra hadza? Ka'anna laysa insanun yahsun yaqra ghairu." Dan baca ayat kursi ada suara di telinga ini. Kamu ini baca ayat kursi berapa kali sih sebenarnya? Ya intonasinya seperti itu. Kamu sih baca Al-Quran itu sebenarnya, baca ayat kursi sebenarnya berapa kali sih? Memangnya gak ada orang yang lebih bagus bacaannya daripada kamu? Kata Yahya bin Ma'in, "Ara hadza yasu'uk, wallahi la azidannak." Kata Yahya bin Ma'in, "Saya tahu bacaanku ini ternyata menyakitimu." Ternyata syaitan yang ngomong tadi. Kata Yahya bin Ma'in, "Mau tak tambah sekarang, bukan cuma 5 kali." Fasirtu aqra'uha fil lailati 65 marrah. Mulai malam itu, pada malam itu akhirnya saya bacakan ayat kursi sebanyak 50 sampai 60 kali. Jadi baru baca ayat kursi itu syaitan marah ternyata. Syaitan yang marah, "Kamu ini berapa kali sih baca ayat kursi? Memangnya enggak ada orang lebih bagus bacaannya daripada kamu?" Ini syaitan ini. Kata Imam Yahya bin Ma'in, "Saya yakin bacaanku ternyata menyakiti kamu. Tak tambah lagi loh." Akhirnya ayat kursinya dibaca sampai antara 50 sampai 60 kali. Jadi syaitan-syaitan itu, pikiran-pikiran kotor yang ngeres kan, segala macam kan, itu akan hilang ketika kita membaca Al-Quran. Terlebih kita membaca ayat kursi, meminta perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar iman dan akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam makalah ini, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Abi Rabah, Amr bin Abasa As-Sulami, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, adalah para ulama yang kehidupannya seperti yang kita ceritakan dari awal tadi. Mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang paham tentang isi Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat malam membaca Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang bisa menangis ketika melewati ayat-ayat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin menjadi semulia pemuda di zaman mulia, inilah cara yang terbaik. Kita benar-benar mencurahkan kemampuan dan kecerdasan kita untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Seperti yang saya tawarkan kemarin di SMA 1 Karanganyar. Mungkin saya tawarkan juga di SMA 1 Surakarta. Dibuat apa namanya, barakallahu fikum, semacam apa, survei untuk siswa-siswi muslim muslimah di SMA 1 Surakarta. Pertanyaan pertama, nah, apakah Anda hafal Al-Qur'an 30 juz? Ditanya. Itu angket disebar loh. Mungkin bisa dipimpin ketua OSIS. Pertanyaan kedua, kalau tidak 30 juz, berapa juz yang Anda hafal? 3. Apakah Anda setiap hari membaca Al-Qur'an? Iya. Pasti, karena saya kalau sholat itu membaca Al-Fatihah. Bukan bacaan dalam sholat, di luar sholat. Apakah Anda setiap hari membaca Al-Quran? 3. 4. Berapa ayat yang bisa Anda terjemahkan? Ini sudah 4 pertanyaan, ini sudah bagus sekali sebenarnya. 4 pertanyaan dibuat angket. Wallah alam, nanti ada yang isi apa enggak itu? Ada yang isi. Isi, bukan isi, ngisi. Isi berarti. Yang mungkin nanti bisa ditiru dari SMA 8. Atau SMA berapa lagi? SMA 2 ada? Ada. SMA 3? Ada. SMA 4? SMA 4 ada enggak? Hah? Izin. SMA 4 ada enggak? SMA 5? Ada. SMA 6? Ada. Tapi enggak hadir. SMA 7? SMA 8 tadi sudah. Yang SMK ada SMK? Hah? SMK. SMA 1 Karanganyar juga terlihat. Nah, wallahu a'lam, insyaallah cukup. Artinya kita tidak perlu berpanjang lebar sebenarnya. Jadi apa yang saya sampaikan insyaallah cukuplah untuk menjadi bahan renungan. Kalau ingin merenungkan apa yang saya ucapkan, pilih malam. Jam 10, jam 11 malam bangun, wudu, kemudian salat 2 rakaat, setelah itu renungkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, renungkan sampai sejauh mana usaha kita untuk menjadi generasi muda yang benar-benar mencari kemuliaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya di sini sekaligus perwakilan dari panitia daurah ya. Panitia daurah SMA, SMK, SMK dan Surakarta mengundang antum-antum semua untuk mengikuti kajian Islam selama 3 hari. Dimulai hari Ahad jam 10 pagi. Hari Ahad jam 10 pagi di Masjid Muntahimnya sampai Rabu pagi insyaallah. Dengan materi-materi yang sudah disiapkan. Di antaranya adalah pendidikan salaf, kemudian hukum pacaran di dalam Islam, hukum-hukum terkait dengan mandi janabah, belum pernah disampaikan tapi ada pembahasannya lagi. Kemudian hukum-hukum salat berjamaah. Kemudian juga nanti ada penyuluhan dari pihak Polres Sukoharjo tentang tata tertib berlalu lintas. Menarik. Ini nggak ada kaitannya dengan kejadian Arif ya. Mau tak tilihi ternyata sudah datang. Kalau pada daurah yang lalu kan kita mengundang dari Polrestabes Surakarta untuk penyuluhan narkoba. Untuk daurah kali ini dari Polres Sukoharjo dengan tema penyuluhan tata tertib berlalu lintas. Sekaligus kita buat tim kolektif bisa. Kan kita perlu para pemuda itu, pemuda Islam juga harus paham tata tertib berlalu lintas. Jadi contoh gitu. Sukoharjo. Pasti tuh. KTP-nya bukan Sukoharjo. Barangkali bisa di lobby nanti. Nah, wallahu a'lam, kita cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu pada kesempatan yang lain. Nah, untuk pertanyaan karena kosong kita tutup. Pakai kertas ya. Masalahnya sudah disiapkan door prize-nya ini. Door prize itu artinya door pintu, prize itu harga. Jadi kalau mau keluar dari pintu berikan harga uang. Ada nulis sendiri lu Nugroho di mana tahu enggak? Ketik dulu mas. Lu kan dibaca dulu. Namanya dulu. Namanya ya, namanya. Enggak usah pakai nama. Lo katanya mau dapat dapat hadiah. Namanya enggak usah dibaca. Tapi nanti dikasih hadiah. Betul lo. Insyaallah. Pertanyaannya bagaimana tips dan trik yang dapat kita lakukan untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim, karena kadang anak sudah menghafal satu surat dalam Al-Qur'an namun ketika berlanjut kepada surat yang lain, surat yang pertama lupa. Surat yang pertama lupa mungkin enggak? Surat Al-Fatihah pertamanya. Maksudnya surat sebelumnya, surat sebelumnya. Atau tertukar dengan ayat dalam surat yang lain ketika dibaca. Dan sampai tertukar, bukan hak milik Anda. Yang kedua, apakah ada hadis atau asar yang menerangkan terlarangnya menghatamkan Al-Quran kecuali lebih dari 3 hari? Bila ada, bagaimana maksudnya? Lantas bagaimana perbuatan fata ada tabi'in dia menghatamkan sehari sekali? Baik, untuk yang pertama, bagaimana tips dan trik yang dapat kita lakukan? Ini sebenarnya sama jawabannya untuk semua cabang ilmu. Semua cabang ilmu. Jadi satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menghafal Quran dan menjaganya adalah mengulang-ulang terus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari riwayat Muslim, "Ahidu bil Quran." Artinya kalian menjaga hafalan Al-Qur'an, karena hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Unta kalau diikat itu cepat sekali lepas. Jadi wallahualam unta itu termasuk binatang yang Allah berikan keistimewaan, diikat tetap bisa lepas gitu. Mau diikat sak kenceng-kencengnya bisa lepas. Sehingga diibaratkan sesuatu yang cepat itu dengan terlepasnya unta dari ikatannya. Nah, Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya daripada lepasnya unta dari ikatannya. Nah, ini merupakan satu hal. Sehingga keutamaan menghafal Al-Qur'an itu sangat tinggi dan sangat besar sekali sesuai dengan tingkat perjuangan dan pengorbanan kita. Jadi kalau untuk menghafal Quran menjaganya harus diulang-ulang terus, ulang terus. Jadi kalau ada jadwal hari ini juz 1 sampai juz 2, besok juz 3 sampai juz 4, terus satu hari dua juz, satu hari satu juz, satu hari setengah juz. Dan yang paling enak itu satu hari 10 surat dan setiap hari surat itu terus yang dibaca. Karena hafalannya cuma 10 surat. Cuma surat-surat pendek satu hari itu saya diulang, itu terus itu diulang. Sehingga butuh perjuangan memang. Kemudian yang kedua, apakah hadis atau apakah ada hadis atau asar yang menerangkan terlarang yang menghatamkan Al-Quran kecuali lebih dari 3 hari? Ada beberapa riwayat yang seperti itu. Tetapi riwayat yang tersebut maksudnya adalah larangan menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat tanpa mentadaburnya. Artinya cuma baca cepat aja tanpa merenungi ayatnya, ini tidak boleh. Jangankan sehari dua hari, sampai 3 tahun, 4 tahun kalau cara bacanya seperti ini tetap dilarang, tidak boleh. Tapi kalau dalam satu hari seperti kota aja, tetapi bacaannya dengan tartil, dan itu bisa dilakukan. Tartil, paham maknanya, paham maknanya. Maka yang seperti ini diperbolehkan seperti perbuatan as-salatu shalih, wallahu alam. Pertanyaan ini dari Nugroho tadi. Sudah. Ada lagi? Jika semua permasalahan bisa diatasi dengan menuntut ilmu, lalu bagaimana cara mencari ilmu yang baik? Ini kaitannya dengan kemarin di Karanganyar. Ada sebuah insiden di Karanganyar. Jika semua permasalahan bisa diatasi dengan menuntut ilmu, lalu bagaimana cara mencari ilmu yang baik? Langkah pertama, yang harus dilakukan untuk mencari ilmu yang baik adalah mencari guru yang baik. Artinya harus selektif di dalam memilih guru. Harus selektif di dalam memilih guru. Siapakah guru yang kita jadikan sebagai pembimbing kita? Apakah orang yang barakallahu fikum berbicara tentang Islam, tentang agama, tetapi tanpa didasarkan ilmu ataukah tidak? Kita harus mencari guru yang benar-benar bisa membimbing kita berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Kita cari guru yang seperti ini. Kalau kita tanya satu permasalahan, jawabannya boleh. Allah berfirman seperti ini. Ini tidak boleh karena Nabi Muhammad bersabda seperti ini. Yang kita cari guru yang seperti ini, bukan asal ngomong tok gitu. Wah, nggak apa-apa. Dalilnya, boh. Seperti ini boleh nggak Pak Ustaz? Nggak boleh. Lalu kenapa? Pokoknya entuk. Kalau guru seperti ini, jangan dijadikan guru dalam beragama, nggak cocok yang seperti ini. Kemudian yang kedua, cara mencari ilmu yang baik adalah mengutamakan ilmu yang paling terpenting terlebih dahulu. Ilmu apa yang paling kita butuhkan? Yang pertama adalah tentang tauhid, akidah seorang muslim. Kita harus paham hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Haram dan dilarangnya berbuat syirik. Kemudian kita harus belajar ilmu-ilmu yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti qayyatah. Seperti hukum-hukum tentang salat. Permasalahan tentang salat ini harus kita kuasai. Harus kita kuasai tentang salat. Berbakti kepada orang tua, ini harus kita kuasai juga, karena ini sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Bermuamalah, berhubungan dengan masyarakat sekitar, kepada yang muslim, kepada non muslim, kepada tetangga, kepada bukan tetangga. Bagaimana cara dan bersikap kita kepada guru, kepada kepala sekolah. Ini termasuk ilmu yang harus kita cari, dan sifatnya darurat, harus dikuasai dalam waktu secepatnya. Demikian juga kita yang sudah balig, mungkin sudah balig ini. Hukum-hukum yang terkait dengan balig, mimpi basah, cara mandi wajib, kemudian juga untuk siswi, hukum-hukum yang terkait dengan haid, menstruasi, hukum-hukum sholat ini harus dikuasai. Jadi harus memilih ilmu apa yang harus saya dahulukan. Demikian juga bahasa Arab, ini harus dikejar. Harus dikuasai. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari SMA Negeri 1 sekarang. Ustaz, tadi ada sahabat yang menghentikan membaca Al-Qurannya karena kakinya dipotong. Apa sebab kakinya dipotong? Tadi Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu punya gelar As-Sabir. Satu-satunya orang yang dapat gelar As-Sabir. As-Sabir itu orang yang paling bertabat. Orang yang paling tidak pernah mengeluh, justru bersyukur. Jadi pernah suatu hari beliau naik kuda, ini ceritanya begitu, naik kendaraan jatuh, kakinya patah. Paham ya? Kakinya patah. Kendaraannya kan tadi ceritanya terpleset kendaraannya, jatuh kendaraannya, kuda, kaki beliau patah. Kuda beliau mati seketika. Mati seketika. Anaknya tertindih di kuda itu. Berarti berapa musibah? Anaknya mati, meninggal. Kudanya mati. Beliau sendiri kakinya apa? Patah tulangnya. Itu tidak mengeluh, alhamdulillah. Sulit loh cari orang seperti ini. Alhamdulillah saya masih diuji oleh Allah. Saya masih mendapatkan ujian dari Allah, bersyukur. Kaki patah. Diputuskan oleh tabib harus diamputasi. Harus diamputasi. Sudah diamputasi. Bingung. Dulu kan obat bius belum seperti zaman ini ya. Tabibnya bingung, ini gimana ya Urwah? Kata Urwah bin Zubair, potong kakiku ketika aku sedang sholat. Jadi waktu sholat, ini sebuah riwayat, riwayat yang masyhur. Ketika beliau sedang sholat, kakinya dipotong. Kakinya dipotong sudah. Ketika itu beliau membaca Al-Quran, barakallahu fikum, membaca Al-Quran, kemudian ketika kakinya dipotong, sempat berhenti. Ini kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 3. Hadiah yang disediakan harus sudah ada 3. Kok banyak sekali? Moko baru kelihatan. Ana pernah mendapatkan cerita bahwa ada seorang ulama yang dia menghafal Al-Quran. Suatu hari dia melihat mata kaki seorang wanita dan beberapa dari hafalannya hilang. Apakah cerita ini benar? Benar. Karena melihat maksiat. Memang betul sekali. Yang kedua, apakah melihat aurat dari lawan jenis dapat menghilangkan hafalan? Iya, benar. Karena saya juga mengalaminya. Jika benar, lantas bagaimana menjaga hafalan di tengah-tengah negara Indonesia yang wanita-wanitanya belak-belakan? Membuka aurat secara sukarela. Ini pertanyaannya bagus. Ya, itu yang saya katakan tadi, butuh perjuangan dan pengorbanan. Artinya harus betul-betul dijaga. Kalau sudah punya hafalan Quran, hilang, ya mau tidak mau harus diulang lagi. Diulang, berjuang. Tapi jangan bermain-main. Bermain-main begini maksudnya, saya hafal surat Al-Baqarah umpamanya. Saya ini bukan saya di sini. Saya ini dalam tanda petik saya hafal surat Al-Baqarah. Ngetes, bener gak kalau lihat perempuan? Terus hafalannya hilang. Lihat hafalan Al-Baqarah dari orang lain, gak hilang kok. Mungkin saat itu tidak, tapi besoknya, berikutnya, hilang setengah, kita gak sadar. Hilang setengah gak sadar. Ini sering sekali terjadi. Saya punya teman, guru ya, guru, itu pernah kuliah di Amerika. Keadaannya seperti-seperti, cerita sama saya. Karena keadaan seperti itu, ketika membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun itu enggak berhenti-berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun la a'budu ma ta'budun. Itu enggak tahu berhenti di mana. Karena sudah melupakan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun hilang. Karena keadaan yang ada di sana maksiat begitu banyak. Enggak sadar. Jadi hafalan kita itu hilang tanpa disadari. Wallahu a'lam. Membuka aurat secara sukarela. Ini door-press-nya bisa tambah 2 dia. Dipilih loh, dipilih. Jangan semua. Yang berhak dapat door prize aja. Jangan mengada-ngada. Ini tanpa nama ini. Enggak apa-apa. Sudah diatur sebenarnya. Bagaimanakah tafsir firman Allah, orang masuk neraka tidak dapat masuk surga sebelum onta masuk lubang jarum? Apakah benar jika belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan? Apakah boleh mengulang-ulang surat dalam salat? Yang pertama, bagaimanakah tafsir firman Allah, orang masuk neraka tidak dapat masuk surga sebelum unta masuk lubang jarum? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Karena ayatnya di sini masih agak terpotong ini. Ayat sebelumnya masih ada. Innalladzina kafaru. Kalimat itu yang tidak disebutkan di sini. Orang-orang yang kafir, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beriman kafir lagi, kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Orang seperti ini tidak akan bisa masuk surga sampai unta itu masuk dalam lubang jarum. Bisa nggak unta masuk dalam lubang jarum? Nggak bisa. Artinya nggak mungkin gitu. Nggak akan terjadi orang yang sudah kafir meninggal dalam keadaan kafir masuk ke dalam surga. Apakah benar jika belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan? Ini kalimat ini benar memang. Tetapi maksudnya orang yang belajar tanpa guru dia akan tersesat. Bukan berarti syaitan datang sama dia ngajar le. Maksudnya bukan itu, maksudnya ngene-ngene, bukan seperti tidak secara langsung. Tetapi maksudnya orang belajar tanpa guru, dia akan tersesat. Karena yang namanya buku, namanya buku selain Al-Qur'an, ada kemungkinan salahnya atau tidak? Yang namanya buku, ada. Walaupun itu tulisan seorang ulama besar, tetap ada kemungkinan salah di dalamnya. Sehingga kita butuh seorang guru yang menjelaskan ini salah. Ini tidak benar, ini kalimatnya kurang, ini kalimatnya ada tambahannya. Apakah boleh mengulang-ulang surat dalam salat? Boleh. Seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama sahabat itu adalah Abdullah, dalam sebuah pasukan ternyata yang paling banyak hafalannya orang yang paling muda di antara mereka, diangkat jadi imam. Ternyata setiap rakaat baca qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tambah satu surat lagi. Itu setiap kali salat begitu. Orang-orang protes, kamu kok baca surat Al-Ikhlas terus sih? Kata pemuda itu, kalau kalian pilih saya jadi imam, seperti ini saya membaca. Tapi kalau kalian gak senang, cari imam yang lain. Tapi ternyata memang orang yang paling pintar, hafalan paling banyak orang itu, ya sudah, jadikan imam. Sepulangnya di kota Madinah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam kejadian seperti ini. orangnya dipanggil. Kata Rasul, kenapa kamu membaca Al-Ikhlas setiap kali rakaat, setiap rakaat? Kata pemuda itu, saya membaca Al-Ikhlas setiap rakaat karena saya mencintai surat Al-Ikhlas, karena makna yang terkandung di dalamnya. Kata Rasulullah SAW, bergembiralah engkau karena Allah telah mencintai engkau karena engkau mencintai surat itu. Boleh jadi. Allah. Dua lagi kan? Apakah orang yang pernah melakukan dosa besar seperti penjahat tadi akan kekal di neraka? Bagaimana cara bertaubatnya? Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan, selama dia bertaubat kepada Allah, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli 'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Kata Allah. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas, banyak dosa terus dosa, termasuk berbuat jahat tadi, merampok, membunuh, berzina, minuman keras, terus semua kejahatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatum min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz-dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua macam dosa, sebanyak, sebesar dan seberat apapun dosa itu diampuni. Kita lihat para sahabat Nabi, sebelum mereka masuk ke dalam Islam, mereka adalah orang-orang yang jahat, berbuat dosa sana kemari. Tapi setelah masuk Islam, bertaubat, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi dosa apapun yang kita perbuat, masih banyak kesempatan buat kita untuk bertaubat. Bagaimanakah cara bertaubatnya? Cara bertaubat seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, yang pertama dia harus ikhlas di dalam bertaubat. Yang kedua, dia berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Yang ketiga, dia betul-betul menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Yang keempat, kalau terkait dengan hak manusia, mencuri merampok, maka dia berusaha untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Nah, ini cara bertaubat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak. Bagaimanakah, apakah diperbolehkan apabila kita sering mengulang-ulang salat karena kita tidak yakin kalau salat kita itu sah? Nah, ini adalah was-was dari syaitan, dan syaitan ingin menjadikan kita sebagai hamba yang selalu was-was. Jadi kalau salat, kadang-kadang syaitan itu membisikkan dalam hati, salatmu gak sah, ada yang lupa tadi, jadi salatnya gak sah, bajumu kotor, ada najisnya, gak sah. Padahal tidak ada, ini sekedar was-was dari syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudur, tinas orang, yaitu syaitan, bala tentara jin dan manusia yang selalu memasukkan waswas di dalam hatinya, di dalam hati dan dada manusia. Sehingga yang perlu dilakukan barakallahu fikum adalah melaksanakan salat, nah, dengan menyempurnakan rukun dan kewajibannya, menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Selesai salat, salam, yakin salat kita adalah salat yang sah. Salat kita adalah salat yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keyakinan itu tidak bisa digeser hanya karena ragu. Keyakinan itu tidak bisa digeser, tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan. Seperti hadis Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yanfarid hatta yasma sautan aw yajida rihan." Nah, dia tidak boleh meninggalkan salat sampai dia mencium bau atau mendengar suara, yaitu buang angin. Artinya di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau melaksanakan satu bentuk ibadah salat dan engkau yakini salat itu sudah sempurna, maka keraguan yang muncul usir dan hilangkan, tepis saja. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Baik. Apabila seseorang melakukan perbuatan syirik, maka batallah syahadat kita. Apakah perlu kita mengulang syahadat kita? Atau dalam mengulang syahadat kita, perlukah kita mengangkat saksi? Nah, seperti surat Yasin ayat 25, jazakumullahu khairan katsir wa iyyak. Nah, yang perlu dirinci, perbuatan syirik apa yang telah dia lakukan? Syirik akbar ataukah syirik asghar? Kalau syirik akbar besar, itu yang membuat pelakunya keluar dari Islam, membatalkan semua amalan yang telah dia lakukan dan berhak dikekalkan ke dalam neraka. Sementara syirik asghar, syirik kecil, maka syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap sebagai muslim, kemudian dia tidak kekal di dalam neraka, dan amalan perbuatan sebelumnya tetap sah, tetapi yang batal adalah amal perbuatan yang ada syirik kecil di dalamnya. Kalau syirik kecil, selesai masalah, enggak ada yang patut dipersoalkan karena pelakunya tidak keluar dari Islam. Tetapi kalau syirik besar, syirik besar, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bertaubat. Dan bertaubat itu salah satu bentuknya adalah mengulangi syahadat kembali. Kemudian apakah dibutuhkan saksi? Yang seperti ini tidak diperlukan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukup sebagai bukti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali syahadat, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih amalan syirik yang kita lakukan sebelumnya itu berdasarkan kejahilan atau kebodohan kita, dan karena kita tidak mengetahui ilmu sebelumnya. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan akhlak, dan bagaimana agar kita senantiasa dapat berakhlak baik dalam menjalani kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku ini diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu banyak sekali macamnya. Nah, akhlak itu banyak sekali macamnya. Akhlak seorang hamba terhadap Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak seorang hamba kepada hamba yang lain. Akhlak seorang hamba kepada manusia secara umum dengan berbagai macam jenisnya. Orang tua, tetangga, teman, sahabat, suami, istri, anak, dan yang lain. Jadi dimaksud dengan akhlak, yang dimaksud dengan akhlak adalah sifat atau perilaku seorang hamba, baik itu terkait dengan ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan di dalam hati. Dan bagaimana agar kita senantiasa dapat berakhlak baik? Dan perlu diingat, akhlak yang paling mulia adalah bertauhid kepada Allah. Akhlak yang paling mulia adalah bertauhid kepada Allah, yaitu akhlak seorang hamba terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa dapat berakhlak baik dalam menjalani kehidupan ini adalah apa, Mas Teguh? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Hanya itu jalan keluarnya. Hanya itu jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Apakah ada ciri-ciri khusus yang membedakan cara belajar atau menuntut ilmu para ulama salaf beserta murid-muridnya? Kalau tidak ada, bagaimana cara mereka menuntut ilmu? Apakah ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa digerakkannya jari telunjuk saat duduk tasyahud? Ciri-ciri khusus yang menjelaskan cara belajar menuntut ilmu para ulama beserta murid-muridnya, ini banyak sekali ciri-ciri khususnya. Sampai-sampai para ulama dengan sengaja menulis kitab-kitab tentang hal ini sampai berjilid-jilid jumlahnya. Al-Faqih wal-Mutafaqih, dua jilid besar seperti ini. Khusus membahas cara belajar yang baik. Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih, satu jilid besar. Kitabul Ilm Ibn Qayyim al-Jauziyah, demikian juga dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kitabul Ilm Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, satu jilid. Hilyah Talibul Ilm yang ditulis Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah ta'ala, demikian juga satu jilid. Jadi ciri-ciri khusus banyak sekali. Ciri-ciri khusus mereka banyak sekali, tetapi yang paling terpenting adalah keikhlasan mereka dan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa digerakkannya jari telunjuk saat duduk tasyahud? Ada satu riwayat menjelaskan hal ini. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini kuat dan sahihah. Ada juga ulama lain mengatakan riwayat ini sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Dan masing-masing memiliki ijtihad, kesempatan untuk berijtihad, mengambil keputusan sesuai dengan ilmu yang telah mereka dapatkan. Jadi cara pandangnya berbeda. Ada yang mengatakan ini riwayatnya benar dan ini riwayatnya tidak benar. Sehingga dalam permasalahan yang seperti ini, kita sebagai kaum muslimin tidak diperkenankan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain hanya karena masalah yang seperti ini. Tetapi kita hendaknya bersikap tasamuh, artinya saling mengakui pendapat yang lain dalam permasalahan yang masing-masing memiliki dalilnya serta ijtihadnya. Wallahu a'lam bishawab. bagaimana peran muslimah di zaman sekarang? Pertanyaannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kata. Tapi jawabannya butuh 2 jam ini. Andika ketawa. Jadi kapan kita buat acara dengan judul peran muslimah di zaman sekarang? Ketawa sih. Jadi jawabannya nantilah kalau ada acaranya. Panjang sekali nih, peran muslimah di zaman sekarang. Peran muslimah pada dirinya sendiri. Apa yang harus diwujudkan seorang muslimah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Peran muslimah di dalam keluarganya. A. Muslimah sebagai seorang ibu. Kan gitu. B. Muslimah sebagai seorang anak. Kan ada pembahasan sendiri kan? C. Muslimah sebagai seorang istri. D. Muslimah sebagai seorang kakak ataupun adik. Peran muslimah di dalam dakwah. Peran muslimah di dalam masyarakat secara umum. Kan panjang ini. Jadi nanti saya menanti undangan. Begitu Mas Moko. Ditulis PR itu. Saya ingin bertanya, bolehkah seorang akhwat melanjutkan kuliah atau sekolah di luar kota sehingga mengharuskan dirinya untuk tinggal di kos atau asrama? Dalam situasi ini ia tinggal tanpa ditemani mahram meskipun ada keluarga jauh. Bagaimana pertimbangan Ustaz dan akhwat tersebut tidak mempunyai pilihan lain? Jazakumullah khairan. Tetap tidak boleh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tuzawirul mar'ah illa ma'azi mahramin. Hadis sahih dalam Bukhari. Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh apalagi keluar kota seperti ini kecuali ditemani mahram. Satu. Nah, belum lagi nanti dia ketika kuliah atau sekolah banyak pelanggaran-pelanggaran syari yang harus dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertimbangannya tinggal bicara baik-baik kepada orang tua. Ya kan, bicara baik-baik kepada orang tua. Karena dikatakan sedang akhwat tersebut tidak punya pilihan lain, tentunya karena terkait dengan permintaan dan tuntutan orang tua. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana mencari kelemahan orang tua, mencari kelemahan orang tua, di manakah posisi dan waktu yang paling tepat untuk berbicara, dan disitulah kelemahannya sehingga mau tidak mau mengizinkan kita untuk barakallahu fikum melaksanakan atau melakukan apa yang kita inginkan. Terakhir ya, terakhir. Hah? Masih ada? Betul. Ana ingin bertanya, bagaimana sifat pemuda saleh di zaman sekarang ini yang dapat dijadikan sebagai seorang suami? Sudah, tenang. Kok kayaknya gak pernah dengar pertanyaan seperti ini sih? Kayaknya deso sekali dengar pertanyaan gini. Kayak gak pernah ngaji aja. Mengingat di zaman sekarang ini pemuda sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya ada di pertanyaannya. Bagaimana sifat pemuda saleh? Mengingat di zaman sekarang ini pemuda sangat jauh dari. Jadi pemuda saleh itu adalah pemuda yang dekat dengan Al-Quran dan iya Yud. Ini Yudha termasuk dekat Al-Quran dan Sunnah. Cukup bisa. Jadi intinya itu semua, intinya semua itu kita banyak-banyak belajar lah. Artinya banyak bagian-bagian dari ajaran Islam yang kita sendiri belum pernah menyentuhnya. Dalam artian kita belum pernah mengetahui membahasnya. Banyak sekali ajaran Rasul yang tidak kita ketahui. Ini tugas kita untuk mencari terus, mencari. Ada kajian diikuti, ada daurah diikuti. Mungkin cuma sehari, tiga hari, beberapa jam. Kita luangkan waktu untuk belajar. Kalau perlu nanti buka, minta untuk diajarkan. Apa bahasa Arabnya masih di sini, ta'limnya? Masih, ya itu diikuti terus. Kalau kita, selain bahasa Arab, di sekolah loh. Ada gak? Ada. Kita apa? Suruh salah saya itu diikuti terus. Hah? Wallahu'alam. Cukup karena sudah dihentikan Mas Moko. kita tutup dan doa kafaratul majlis. Kita bertemu lagi nanti di daerah SMA. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ikhwan yang merasa pertanyaannya dijawab, kita dapatkan ya.